Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ma ba'd. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala ibn Ajurum rahimahullah, fal madi maftuhul akhir abadan wal amru majzumun abadan wal mudari'u ma kana fi awwali ihdaz zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun. Fil madi itu adalah di fathah akhirnya selamanya. Sedangkan amr itu di jazm selamanya. Nanti akan datang dalam ta'liq. Wal mudhari' adalah yang di awalnya terdapat salah satu dari huruf tambahan yang empat yang terkumpul dengan dalam ucapanmu ana itu hamzah, nun, ya, dan ta. Dan fi'il mudhari' itu hukumnya marfu sampai masuk atasnya amil penasob, maka dia mansub, atau amil penjazm, maka dia dijazm. Tapi kita baca ta'liq pada nomor yang keempat di cetakan saya. Ucapan dia wal amru majzumun abadan. Hada ala ra'il kufiyina. Ini menurut pendapat al-kufiyin. Fil amr itu dijazm selamanya. Waqad taqaddamatil isyaratu ilaihi qablu. Dan sungguh telah berlalu isyarat kepadanya sebelum ini. Wa huwa annal amra mu'rabun majzumun bila mil amri muqaddarati muqtata'un minal mudhari. Yaitu bahwasanya fi'il amr itu hukumnya mu'rab dijazm dengan lamul amr yang ditakdirkan, lamul amr yang ditakdirkan, dan fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Fa aslukum litakum, asalnya kum adalah litakum. Fa hudifatil lamu litakhfif, maka lam dibuang untuk meringankan. Wa tabi'aha harful mudhari' mudhara'ah wa atta. Nah, mengikuti dibuang lamnya itu, yaitu huruf mudhara'ahnya itu huruf ta dibuang juga untuk meringankan. Jadi asalnya kum adalah li takum, lamnya dibuang, kemudian tak dibuang jadi kum. Qala ibn Hisham fil mughni wa biqaulihim aqul summa sarada adillata ikhtiyarihi li madhhabil kufiyin hadha. Berkata ibn Hisham dalam al mughni, dan dengan ucapan mereka saya katakan, ini ucapannya kufiyun, saya mengambil pendapat itu, saya ucapkan atau saya berkata dengan pendapatnya kufiyun. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil beliau memilih madzhabnya kufiyun ini. Fanhuru, fandurhu, maka silahkan dilihat. Fandura tasrih lil Azhari wal Asmuni ma'asibban wa madhabul basriyina annal fi'la thalathatu aqsamin. Jadi kalau kufiyun, fi'il ada dua saja. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il amr itu pecahan atau diambil dari fi'il mudhari. Adapun madhabnya basriyun, bahwasanya fi'il itu ada tiga macam. Wawal masyhuru alladhi jara alai aktarun nahwiyina. Ini pendapat yang masyhur yang berjalan atasnya kebanyakan para ahli nahwu. Wa alaihi masyaitu. Dan atas pendapat ini aku berjalan. Ini condong kepada pendapat bahwasanya fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari' dan amr. Wangdur kalam Suyuti lil al-mutaqaddim fi tarjamah Ibn Ajurum. Silakan dilihat ucapannya Suyuti yang telah berlalu dalam biografi Ibn Ajurum. Qala syari wa aqul ba'da an bayyana al-musannifu anwa'al af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Saya katakan setelah musannif menjelaskan tentang macam-macam fi'il, beliau mulai menjelaskan tentang hukum-hukum setiap macam dari fi'il-fi'il itu. Fahukmul fi'il al-madi al-bina wal al-fathi. Hukum fi'il madi adalah mabni atas fath. Wa hadha al-fathu imma zahirun wa imma muqaddarun. Fath ini bisa fath yang zahir, yang tampak, atau muqaddar. Nah, sekarang tempatnya. Qala amma al-fathu zahiru fa fi sahih al-akhir alladhi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikin. Adapun fath zahir, fi'il madi mabni al-fath zahir, adalah pada fi'il madi yang sahih akhir yang tidak bersambung dengannya wawu jama'ah dan tidak boleh dengan dhamir raf'a mutaharrik. Wa kadzalika fi kullin mi fi kulli ma kana akhiru wawan aw ya, demikian pula pada setiap fi'il yang akhirnya wawu atau ya. Nahwu akrama fi'il madi mabni al-fath wa qadima wa safara wa nahwu safarat Zainabu, sambung dengan tak taknis bukan dhamir rafa' mutaharrik. Wa hadarat su'adu hadara fi'il madi mabni al-fath yang bersambung dengan ya, contohnya radiya wa syakiya. Yang bersambung dengan waw, contohnya sarwa wa dadwa. Nah, ini tempat-tempat yang fi'il madi mabni al-fathid zahir. Qala wa amma al-fathul muqaddar fahuwa ala thalathati anwa'. Adapun fath muqaddar, maka dia ada pada tiga macam. Atas tiga macam. Li'annahu imma yakuna muqaddaran lita'adzur. Yang pertama bisa jadi karena dia muqaddarnya itu karena ta'adzur. Wa hadza fi kulli ma kana akhiru alifan, yaitu pada setiap fi'il madi yang akhirnya alif. Nahu da'a wa sa'a. Da'a berarti apa? I'ramnya fi'il madi mabniyun 'alal fath muqaddar. Mana min dhulai ta'adzur. Fa kullun minhum fi'lun madin mabniyun 'alal fath muqaddarin 'alal alifi mana min dhulai ta'adzur. Maka masing-masing dari keduanya, da'a dan sa'a adalah fi'il madi, tetap atas fath yang muqaddar, atas alif, menghalangi nampaknya adalah ta'adzur. Kemungkinan yang kedua, wa imma yakun al-fathu muqaddaran lil munasabah. Fathanya muqaddar, karena munasabah menyelesaikan. Wa dhalika fi kulli fi'lin madin ittasala bi wawu jama'ah. Pada tempat yang demikian itu pada setiap fi'il madi yang bersambung dengan waw jama'ah. Nahu katabu wa sa'idu. Menurut pendapat beliau di sini berarti katabu fi'ilun madin mabni ala fath muqaddar mana min dhulil munasabah. Yang sesuai dengan waw adalah dhamma. Fakulun minhuma fi'ilun madin mabni ala fathin muqaddarin ala akhiri mana min dhulil istighalul mahali biharakatil munasabah. Masing-masing dari keduanya fi'il madi tetap di atas fath muqaddar atas akhirnya yang menghalangi nampaknya adalah sibuknya tempat dengan harakat munasabah. Nah, disebutkan dalam ta'liq hadza qaulun li ba'dil mu'arribin wal qaulul akhar yaqul buniya 'ala dhammi lit-tisali wal jama'ah wa 'alaihi wa syaitu wal amru fi hadza sahlun. Ini pendapat sebagian ahli Arab. Pendapat yang lain mengatakan mabni ala dom. Ya, langsung kelihatan domahnya adalah mabni ala dom. Kata Abu Sa'idu, mabni ala dom. Nah, kenapa? Karena bersambung wawu jama'ah. Dan atas pendapat yang kedua ini aku berjalan. Dan perkaranya dalam masa yang mudah. Bisa mengatakan fat muqaddar atau munasabah atau apa? Ad-dom langsung. Wa wawul jama'ati ma'a kullin minhuma fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Wawu jama'ah bersama masing-masing dari keduanya itu fa'il. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah. Yang ketiga, wa imma yakun al-fathu muqaddaran lidafi karahati tawali arba'in mutaharrikat. Kemungkinan yang ketiga adalah fathanya itu muqaddar untuk menolak dibencinya berurutan empat huruf yang berharokat. Nah, sebutan dalam ta'liq hunaka qawlun akhar fi'irabi misli hadha buni ala sukun litisali bidhami rafin mutaharrik wa alaihi masyaitu. Di sana ada pendapat yang lainnya. Ini pendapat satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan dalam i'rab semisal ini adalah Katabtu misalkan mabniun ala sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dan atas hal ini aku berpendapat. Taib. Wadhalika fi kulli fi'lin madin ittashala bi dhamirin rafa'in mutaharrik. Yang demikian itu adalah pada setiap fi'il madi yang bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Sebutkan oleh ta'alik, kalau Ibn Hisham fi sudur, wa'ani bidhalika anna ta'a mutaharrikatun. Dan saya mengukuhkan dengan itu adalah ta'nya itu berharokat. Wal harf mutasil bil fi'li minna wahwan nun mutaharrik. Huruf yang bersambung dengan fi'il dari na adalah nun berharokat. Falida likabuniyatil amsilatu ala sukun. Karena itulah contoh-contoh ini dimabnikan atas sukun. Waqala sujai fi hasiyati ala qatar qawlu al mutaharrik arada bihi ma yashmalul mutaharrika binafsihi mislu katabtu wal mutaharrika biba'dihi al muttasili bil fi'li kana fi dorobna. Lian al-harf al-muttasil bil-fi'li minhu mutaharrikun intaha. Berkata Sujai dalam khasiat al-Qatar, ucapan beliau al-mutaharrik, beliau inginkan dengannya yang mencakup mutaharrik berharokat dengan sendirinya, seperti katabtu, dhamir retak berharokat, atau berharokat dengan sebagiannya yang bersambung dengan fi'il, seperti dhamir na, walaupun alifnya sukun, tapi ada nun yang berharokat. Karena huruf yang bersambung dengan fi'il itu berharokat intaha. Saya kata syarih, kata il fa'il wa nun niswah, seperti tak fa'il dan nun niswah. Kataptu, kataptu. Berarti menurut pendapatnya syarih di sini, kataptu ini i'rabnya bagaimana? Fi'lun madin mabniyun alal fathil muqaddar. Mana min duhya? Karahati daf'ili daf'i karahati tawali arba'i mutahrikat. Yang menghalangi nampaknya adalah dibencinya, untuk menolak dibencinya, empat huruf yang berharokat berurutan. Seperti katabtu ini kalau dikasih harokat semua jadi apa? Katabatu. Nah, itu seperti satu kata. Sehingga baknya disukun. Wa katabta, wa katabti, wa katabna, wa katabna. Wa kullu wahidin min hadil af'ali fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirihi. Masing-masing dari fi'l-fi'l ini adalah fi'l madi yang tetap dari sifat muqaddar atas akhirnya. Yang menghalangi nampaknya adalah sibuknya tempat dengan sukunul arid. Sukun yang mendatang lidaf'i karahati tawali arba'i mutahrikat fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Untuk menolak dibencinya empat huruf yang berharokat dalam satu kata yang itu semuanya seperti satu kata. Wa ta'u wa na wa nun fa'ilun mabniyun ala dhammi awil fathi awil kasri awil sukuni fi mahalli raf'in. Sedangkan dhamir ta, dhamir na, dhamir nun fa'il mabni atas dom atau fat atau kasar atau sukun menduduki kedudukan rofa. Sebutkan dalam ta'liq yang pertama, wastadalla bul baqa ala annahuma kal kalimatil wahidah a'ni al fi'l wal fa'il bisnai asyara wajhan. Abul Baqa berdalil atas keduanya itu, yaitu fi'il dan fa'ilnya seperti satu kata, nam dengan 12 sisi. Fangdur syarah al-faqih al-qatar ma hasiyati yasin. Silakan dilihat syarah al-faqih atas qatar dengan hasiahnya yasin. Baik, barakallahu fikum, selesai dari pembahasan tentang fi'il madi. Jadi kalau i'rabnya mu'alliq yang mudah ya fi'il madi kalau tidak bersambung dengan waw jama' dan dhamir rafa' mutaharrik mabni 'alal fath. Kalau bersambung dengan waw jama' mabni atas dhom. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni atas as-sukun. Tapi kalau kita melihat dari syarih, berarti semuanya mabni 'alal fath. Nah, kalau bersambung dengan waw jama' berarti mabni 'alal fath muqaddar mana min dhurriya istighal mahal bi harakatil munasabah. Kalau bersambung dengan tak seperti katab tu berarti apa? Mabniun ala fat muqaddar mana min duria istighol mahal naam bidaf'i atau naam istighol mahal bihsukunil arid bidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Naam, Allahu a'lam bissawab. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم